Ibu-ibu, hadirin semua, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih ibu-ibu sudah mau masuk ke Majelis Ar-Raudhah bersama Jamuri Jamaah Putri Mahabbah Rasul, yang kegiatannya kalau bulan Maulid Jamuri ini keliling Solo, bahkan keluar dari Solo untuk baca Maulid. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa dan diperkenankan ngunduh Majelis Raudhah, ngunduh Jamuri. Dulu saya masih ingat ketika saya ngisi Jamuri setahun yang lalu, ibu-ibu yang ada di Karanganyar sempat ngasih uang, ada yang 5.000, ada yang 1.000, ada yang 10.000, ada yang 100.000 untuk Jamuri disumbangkan pembangunan Majelis Ar-Raudhah. Waktu itu terkumpul 5 juta lebih sedikit kalau saya tidak salah. Dan ini hasilnya yang jenengan lihat semua. Uang 5 juta itu jadinya ini. Itu keramatnya Maulid ya. Dengan 5 juta bisa jadi seperti ini. Alhamdulillah. Majelis ini bukan punya saya. Ini milik jenengan semuanya. Dan alhamdulillah setiap Rebu sore di sini pengajian udah bertahun-tahun. Khusus Rebu Kliwon atas ijazah dari Habib Husin bin Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi yang diberikan kepada Ibu Sehah wal Afiyah untuk memimpin pembacaan Maulid Simtud Duror, sebagian dari Maulid Simtud Duror di Majlis Ar-Raudhah setiap Rabu Kliwon. Saya harap ibu-ibu kalau Rebu Kliwon sudi melangkahkan kaki ke sini untuk ikut-ikut baca Maulid Simtud Duror. Tujuannya apa? Biar kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pinter maulid. Kalau diajak berzanji, bisa. Diajak burdah, bisa. Diajak dibak, bisa. Diajak Simtud Duror, bisa. Diajak maulid-maulid yang lain, bisa. Jangan jadi orang yang gagap maulid. Ada orang gaptek, gagap teknologi. Ada orang-orang yang gagap maulid, taunya cuma satu maulid, tidak kenal maulid yang lain. Kalau kita lihat orang-orang soleh terdahulu, ya bisa dibak, bisa berzanji, bisa simtud duror, dan bisa semuanya. Dulu di Pasar Kliwon ini, dulu kalau saya masih kecil, itu kalau pindah rumah, banyak baca maulid, ada simtud duror ya dibaca, dibak ya dibaca. Bahkan manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga dibaca. Sekarang manakiban itu sudah hampir hilang. Tidak ada yang baca lagi. Saya pengen ibu-ibu mengawal remaja putri untuk mengenal kegiatan yang seperti ini. Bu, boleh nanya? Nanya sama semuanya boleh? Datang begini enak atau enggak enak? Kira-kira Rebu Kliwon lagi mau kesini enggak? Alhamdulillah. Sampai enggak datang malaikat, ingat ya malaikat ya. Tadi yang ngomong insya Allah terus enggak datang alasannya macam-macam, catat saja malaikat. Tolong malaikat. Ya? Yang Rebu Kliwon saja, tiap Rebu ada pengajian. Kalau Rebu Kliwon itu baca maulid. Tiap Rebu ada pengajian, khusus yang Kliwon baca maulid. Ini di atas ada dandim ya, komandan di kamar saya di atas lagi menyimak ini. Jadi komandan ya begini majelis Ar-Raudhah dan majelis Jamuri atau majelis yang lain Ahbabul Mustafa, majelis Jamuro, ya sifatnya seperti ini. Tidak ada beda satu dengan yang lain. Bu, saya mau cerita satu cerita boleh? Cuman satu cerita, enggak usah banyak. Banyak ya, cuman satu cerita. Berdiri ya. Ya. Ini karena yang hadir sampai di jalan. Ya, sampai di jalan. Tadi saya waktu kiam mohon maaf desel-desel keluar karena saya harus ngontrol kondisi di jalan seperti apa gitu ya. Ini sampai di jalan melebar ke kiri dan melebar ke kanan. Saya harap nanti Jumat 31 Januari Jumat 31 Januari jam 8 malam sampai jam 10 hadir di sini baca Maulid Simtud Duror. Insyaallah dipimpin oleh Habib Husain bin Anis seperti biasanya. Setiap Jumat Kliwon jam 8 sampai jam 10. Khusus Jumat besok saya pengen yang datang minimal 20 ribu orang. Saya pengen minimal yang datang 20 ribu orang. Yang ngaku murid saya, yang ngaku muridnya Bu Syekhah, yang ngaku muridnya Habib Syekh, yang ngaku muridnya Gus Karim, yang ngaku muridnya Habib Muhammad bin Husain, yang ngaku muridnya Ustadz Abdullah Sa'ad, dan ustadz-ustadz yang lain, saya harap Jumat terakhir kumpul di Pasar Kliwon, di Dewutan. Kita mau mengakhiri Jumat terakhir di bulan Maulid dengan baca Maulid bersama-sama. Jangan khawatir, yang hadir insya Allah berkah. Di samping itu ada durpres. Durpresnya motor Mio Sul 1. Motor VR 1. Sepeda ontel 4. Saya tambah lagi sekarang juga televisi 4. Belum beli tapi. Kalau TV-nya belum beli. Biasanya saya pajang di sini karena biar cukup nih, saya masukkan di apa kantor ya. Ditambah televisi 4 dan lain-lain. Sore ini ada doorpress kecil-kecilan dulu. Sore ini untuk senangkan Nabi, doorpressnya kompor gas 3. Magicom 3. Dandang 3. Wajan 3. Kenapa kok semua serba 3? Allah itu witir suka yang witir. Jadi 3. Ini cuma buat seneng-senengan. Jadi yang enggak dapat jangan gelo. Nanti insyaallah bisa beli yang lebih bagus. Kalau temennya dapat alhamdulillah. Kalau ikut seneng nanti juga insyaallah dapat yang lebih banyak dan lebih bagus. Saya cuma mau cerita sejarah tempat ini ya, pembangunan tempat ini. Biar yang belum tahu jadi tahu. Saya bangun tempat ini enggak mikir ngeluarkan duit. Kenapa? Karena saya tidak punya duit. Tidak punya duit. Dan saya bangun tempat ini tidak buat proposal. Kenapa? Karena memang dilarang guru saya buat proposal. Saya bangun tempat ini juga tidak minta sumbangan. Kenapa? Dilarang guru saya minta sumbangan. Makanya Bapak Ibu kalau pergi ke Raudhah cari kota amal pusing enggak ketemu. Jadi kalau ada kota amal atas nama Raudhah, tolong yang megang langsung ditangkap. Berarti penipu. Enggak ada seperti itu. Nah, terus kok bisa jadi begini? Uangnya dari mana? Dari Allah, darilah langit. Lah terus apa gledek turun begitu? Ya medeni kalau begitu. Ya tidak demikian. Salah satu contohnya, akhir Desember 2 tahun yang lalu, saya bilang pada ibu-ibu pengajian Rebu sore, masih ingat Bu? Saya bilang, saya insya Allah 2 minggu lagi mau dapat uang 200 juta, masih ingat? Waktu itu kan 2 tahun yang lalu, ibu-ibu nanya, uangnya siapa yang ngasih, Beb? Allah. Dari mana? Mbu. Sudah ada yang ngomong? Belum. Lah kok ngomong begitu? Lah ini kan cara saya minta kepada Allah, saya yakin sama Allah. Akhirnya saya bilang sama ibu-ibu, ya udah kalau begitu sambil nunggu uangnya datang, saya mau bongkar yang belakang ini untuk dibangun jadi 3 lantai. Cuman belakang. Akhirnya saya panggil tukang gambar, kemudian digambar. Waktu mau saya bayar tidak boleh, gratis saja. Akhirnya saya cari anemer. Belum cari anemer, ikut pengajian ada satu bapak-bapak kesini, Pak Jumadi. Beliau seorang pemborong juga, mengatakan, Habib, biar saya yang bangun, gratis saja. Tapi mohon maaf, saya enggak bisa bantu apa-apa. Uangnya Habib cari sendiri. Saya bilang terima kasih. Terus kapan mulai kerja, Habib? Mulai besok tolong dibongkar. Ya, teman-teman saya nanya, terus nanti bayarnya pakai apa, Habib? Wallahu alam. Bongkar bangunan tidak pakai duit, pakai pacul, pakai linggis. Jangan mikir duit, tukang, pacul sama linggis. Hasilnya apa? Bangunannya itu diduduk gitu kan? Mulai dirobohkan, diduduk. ya datang hari Sabtu, kan saat paling mendebar, kan harus gaji tukang. Kok alhamdulillah ada yang telpon saya dari Papua. Habib masih ingat saya? Siapa ya? Iya saya Habib. Oh ya, alhamdulillah Mas Pur, ingat. Habib, saya pengen bantu Habib, caranya bagaimana? Ya, saya enggak butuh apa-apa, jadi ya bingung kalau caranya bagaimana. Enggak, saya pokoknya pengen bantu. Kalau pengen bantu, tambahi modal kerja saya. Nanti saya kembalikan. Boleh kalau seperti itu. Saya mbok tidak mau ngasih Habib modal. Nih Mas Pur, kalau lihat tontonan ini atau download nanti bisa dikonfirmasi. Saya tidak mau bantu modal. Enggak mau ngasih atau minjemi modal. Lah maunya apa? Maunya mau ngasih batu buat Majelis Ar-Raudhah. Maksudnya batu, saya pengen ngasih duit untuk bangun Majelis Ar-Raudhah. Saya bilang kebetulan ini lagi mau saya bongkar. Akhirnya singkat cerita minta nomor rekening Mandiri. Ditransfer langsung kontan 100 juta. Saya bilang ini malaikat atau manusia. Datang pengajian juga tidak pernah. Tapi 2 tahun sebelumnya itu termasuk murid saya. Kemudian kuliah di UNS, ambil manajemen kalau saya enggak, akuntansi. Kemudian pamit mau kerja ke Papua, minta izin. Kemudian saya katakan berangkat saja, insya Allah barokah. Rupanya hasilnya ngasih 100 juta, ditambah lagi sekitar 40 juta, 140 juta. Kemudian Ustadz Yusuf Mansur, beliau mengatakan, Habib saya mau titip 50 juta. Enggak ada yang saya minta. Nah yang buat saya kalau orang yang punya duit ngasih itu biasa-biasa saja. Yang buat saya itu nangis ada bapak-bapak naik motor jeleknya luar biasa ke sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah Bib, alhamdulillah. Ya saya kaget tuh ya. Masa datang-datang alhamdulillah, alhamdulillah. Terus di motornya itu ada dua sak semen. Bapak itu mengatakan, nih Bib saya nabung 2 minggu. Saya nabung 2 minggu dari hasil kerja saya. Alhamdulillah bisa beli semen 2 sak. Tolong ya Bib diterima buat bantu pengajian Majelis Ar-Raudhah. Ini yang buat saya nangis. Yang gak punya duit tapi hatinya sugihnya luar biasa. Lah kebanyakan orang punya duit, hatinya itu belum sugih. Hadir di sini gak orangnya? Yang punya duit hatinya belum sugih hadir di sini gak? Insya Allah enggak ya. Nah, kalau hadir insya Allah pulang dari sini nanti hatinya jadi lomo. Saya yakin kalau yang di sini semua hatinya itu longgar. Masya Allah punya duit banyak, kakaknya dikasih, adiknya juga dikasih, dulur-dulurnya juga dikasih. Gak sampai itu adiknya minta-minta, dulurnya minta, gak sampai. Insya Allah begitu ya Bu ya. Ya suaminya minta juga giliran yang satu ini kok ngomongnya gak serempak ya. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ini maghribnya kan jam 6 lewat. Insya Allah sebentar lagi selesai ya. Insya Allah sebentar lagi selesai. Jadi pulang tidak ke maghriban. Nah ini loh sejarah Majlis Ar-Raudhah. Silahkan dipakai untuk pengajian. Pakai saja. Alhamdulillah ini atas penuh, sini penuh, sana penuh. Ya sampai ke jalan. Memang saya sebetulnya bangun ini karena tidak mau nutup jalan. Dulu setiap pengajian kan nutup jalan. Saya enggak pengen nutup jalan, makanya saya tingkat, saya robohkan semua. Lah setelah dirobohkan masih nutup jalan, itu bukan salah saya. Itu salahnya yang duduk di jalan ya Bu ya. Ya Bu, karena enggak ada tempat kan duduk di jalan, berarti yang salah yang duduk di gitu Bu. Enggak. Terima kasih yang udah bersedia duduk di jalan, jenengan di luar lebih enak, angin semilir sepoi-sepoi, yang di dalam kesumuan. Yang di luar angin semilir sepoi. Nah ini sambil saya nutup majelis, ya saya terima kasih. Mohon maaf kalau kurang nyaman. Ini kebetulan kelihatannya Pasar Kliwon pas giliran ogelangan pemadaman listrik. Ini pakai genset. Genset ini juga judulnya. Saya punya genset, saya jual. Baru beli, saya jual. Kenapa? Mau bayar gajian tukang, tidak ada uang. Prinsip saya itu pokoknya barang itu jangan dimasukkan ke dalam hati. Ya handphone masuk hati. Seperti saya ngomong tuh kan ya. Motor masukkan ke hati, gelas masukkan ke hati, termos masukkan ke hati. Berarti hatinya tempat penimbunan barang. Termosnya pecah, hatinya ikut pecah. Handphonenya pecah, hatinya ikut pecah. Saya enggak mau seperti itu. Jadi Mobil saya itu alhamdulillah gonta ganti kan ya. Masya Allah, wah Ustaz Novel mobilnya gonta ganti, fulus luar biasa. Gak ngerti itu kalau ganti mobil berarti butuh duit, mobil yang lama dijual. Ya, untuk bangun, nah biar kelihatannya itu keren, beli mobil baru. Kan gak kelihatan kalau gak punya uang. Itu cara apa namanya menutupi keuangan. Ini belak-belakan apa adanya. Ya, jadi Masya Allah mobilnya gonta ganti. Untuk apa? Dijual untuk memenuhi kepentingan. Nah termasuk apa namanya kita dalam kehidupan ini gak usah bingung. Ya. Gak usah bingung. Kalau ada yang harus dijual ya dijual. Nanti gantilah lagi. Jangan takut. Saya kok ngomong gini gara-gara apa tadi ini? Diesel, nah genset. Genset saya. Ini majelis silahkan dipakai untuk pernikahan dengan catatan tidak ada rokok di dalam. Dan selama islami gratis monggo kerso dipakai. Sound system sudah ada. Video syutingnya majelis Ar-Raudhah insya Allah juga sudah cukup. Mau didekor lagi di depan juga disi. Silahkan waktu itu juga dipinjam untuk acara yatim piatu dan lain sebagainya. Pernikahan juga sudah pernah. Yang penting pokoknya pernikahan yang islami. Daripada sewa mahal-mahal, lebih baik dikasihkan mantennya untuk bulan. Jangan bulan madu, cuma 30 hari. Ya, itu salah. Ya, untuk pokoknya selama-lamanya. Ya, untuk selama-lamanya. Modal hidup selama-lamanya. Genset tadi ya, genset itu saya beli 3 juta. Butuh duit buat gajian, ya saya jual. Lah kebetulan Jumat pengajian lampu mati, gensetnya tidak ada. Ada jamaah Ar-Raudhah dari Jogja hadir. Kemudian ngomong, kalau mau ngasih genset boleh enggak? Oh boleh. Ya kan bu? Boleh. Sabtunya langsung dikirim lah yang kita pakai ini sumbangan dari Majelis Ar-Raudhah Cabang Jogja Karta. Lu begitu loh ya, jangan minta. Kalau dikasih jangan nolak. Karena itu ajaran Nabi. Tapi jangan pura-pura gaya sepertinya itu pengen dikasih. Itu enggak boleh. Pokoknya artinya jangan pernah minta. Kalau ada orang yang memberi terima. Siapa tahu kita enggak butuh. Kita ngerti siapa orang yang butuh. Disalurkan yang pas. Nah hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Ini saya tutup dengan mengambil 3 kompor gas. Ya. Mas Is, tolong kesini Mas Is. Ya. Ini Mas Iswanto ini sahabat saya, ya sopir saya, ya teman saya, ya bodyguard saya. Mau apa sampai istri saya ngomong cemburu kepada beliau. Karena kemana-mana berdua terus gitu ya. Amin. Bismillah. Mas Is. Dah ini semoga bismillahirrahmanirrahim. 3 kompor gas. Yang pertama yang mendapatkan berkah kompor gas Haidaroh Cemani Baru. Ya, nanti Ibu ambil di kantor ya, selesai majelis ya. Masih sini Haidaroh Cemani Baru. Kompor gas yang kedua Diana, apa Diani atau Diana ini? Sukoharjo. Orangnya pulang. Coba siapa tuh? Tulisannya enggak jelas. Diana Sukoharjo. Ada enggak orangnya? Anaknya Mbak Ana, ada. Alhamdulillah. Ya berkah itu Mbak Ana itu suaminya kurang sehat, tapi selalu mengizinkan Mbak Ana keliling pengajian. Kerjanya ngeluluri dan mijeti. Masyaallah. Yang ketiga, Da'iyatul Khairah Suruh Jati Sobo. Oh, ini Jati Sobo tuh jauh loh ya. Suruh Jati Sobo. Ada di sini? Ada ya? Saya ulangi, Da'iyatul Khairah di atas. Ada di atas orangnya? Di sana. Jenengan, Mbak. Oh, Masya Allah, pantas itu aktivis Raudhah. Ya. Kemudian 3. Oh tambahan masukkan dulu ya tambahan. Jadi nanti yang hari Jumat 31 Januari sementara satu miusul 1 VR, 4 sepeda ontel plus 3 televisi. Nah. Yang bawah, bismillah. Ini sekarang 3 Magicom. Yang pertama, Bu Sri Slamet Semanggi. Ya, Bu Sri ini Masya Allah. Mana Bu Sri? Ada di belakang ya? Ya, Bu Sri Slamet. Ini sering nyumbang Ar-Raudhah. Makanya dapat tuh dia ya. Yang kedua, Wiwi Arianti Gambiran Makam Haji. Hadir? Ada di atas, Wiwi Arianti. Ingat-ingat dapatnya Magicom. Yang ketiga, Rustinah Tegal Mulyo Purwosari. Ada? Ada di situ ya? Ya, alhamdulillah. 3 Magicom sudah ditulis sih, Mas Is. Mas Is kasih nama. Magicom. Kemudian sekarang panci. Panci atau dandang itu ya. Yang pertama, Kiki Gambiran. Kiki Gambiran, nomor telepon 087836 sekian. Kiki Gambiran. Yang kedua, ini tadi sudah sama. Sri Hardi Nampan, Majelis Al-Hidayah Solo Baru. Yang ketiga, Rizki Semanggi. Alhamdulillah. Sekarang wajan 3. Yang pertama, Hadijah Habsyi. Hadijah Habsyi wajan ya. Hajah Maryam Joyo Diningratan. Ini kok bisa podo semua ini? Oh bukan. Hajah Maryam ya, Joyo Diningratan. Yang ketiga, Mulyo Wiyoto Sayangan Kulon. Mulyo Wiyoto Sayangan Kulon. Ada. Ji, insyaallah. Wajan nanti Bu ya. Sekarang yang dapat satu set panci, satu set 3 susun, satu orang. Ediyati Andayani. Jalan Kutilang 7 Gilingan. Satu set panci 3 susun. Enggak tahu nanti. Ada nomor teleponnya kok. Kemudian satu set gelas cangkir, cangkir satu set. Siapa ini? Marnios. Bendosari. Marnios Bendosari. Tulisannya Marnios, enggak tahu namanya siapa ini. Ada nomor teleponnya, nanti bisa ditelepon. 2 hadiah terakhir dibungkus, saya enggak tahu isinya, dikasih orang ya, yang kado bungkusan 2. Yang pertama, Mariani Kartotiasan. Mariani ya. Mariani Kartotiasan. Yang kedua, Ibu Marianti Begalon. Sudah? Alhamdulillah. Mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.